aku adalah cinta sejatimu. Aku adalah hidup dan matimu. Itu yang kau bilang padaku dahulu. Sampai mati kau ingin di sampingku. Aku tak menyangka begitu mudahnya kau tikam diriku begitu sakitnya. Sungguh tak kukira ini kan terjadi. Kau main api di belakangku.